ing bisa sun pahami riko teko medu taline asmoro sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggal lo ambi wong liyo pengen riko ngomong dewek biakal biaran selawasi nyatane kong gawe ngene janji urip sampai mati sing biakal bisa ngelali.